Manggil orang nama itu doa. Kasih nama yang baik. Siapa namanya? Yasmin Atiyah. Atiyah artinya anugerah pemberian Allah. Yasmin nama bunga. Bunga yang harum semerbak. Perempuan itu ibarat bunga. Dia kuntum, setelah itu mekar harum semerbak, setelah itu dia pun mulai kuning layu. Itulah perempuan. Bunga yang tak layu cuma satu, bunga plastik. Maka banyak sekarang orang tak mau layu, akhirnya mukanya isinya plastik aja semua. Operasi plastik. Setelah dibukul, kalau tak ada duit hari ke-7 cuman apa Ustaz? Hari ke-14. Tak ada duit hari ke-14 beli kambing, hari 21. Hari ke-21 tak juga ada duit, tak usah tengok kalender lagi. Sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, lima tahun. Kami dulu kecil tak ada duit, Pak Ustaz, susah. Sekarang setelah tua 40-50 ada duit, boleh potong kambing untuk akikah umur 40, boleh. Tapi potong kambing aja panggil kawan, tamu, tetangga, makan. Jangan pakai ayun macam itu. Nenek-nenek di ayun, patah di ayunan. Begitulah ajaran Islam. Setelah itu kemudian anak-anak pun dididik membaca surat-surat pendek. Masukkan dia ke tahfiz Quran. Jadi proses pendidikan ini dari awal. Dari mulai diazankan, dikasih nama, dicukurkan rambut, dipotongkan kambing. Anak yang baru lahir tadi kedinginan. Karena tempat yang paling nyaman, tempat paling enak adalah rahim, perut. Di dalam perut rahim ibu itu adem, tenang. Walaupun medannya panas, dia tak kepanasan di dalam. Walaupun di kutub utara, kutub selatan dingin, di bawah 0 derajat Celsius, dia tak kedinginan di dalam. Walaupun di Afrika utara 50 derajat, dia tak kehangatan di dalam. Tempat yang paling tenang adalah rahim. Rahim itu diambil dari Asma'ul Husna. Bismillahirrahman. Ana Rahman, aku ni Rahman kata Allah. Syaqaqtur rahim min ismi. Rahim diambil dari nama aku. Sebagaimana sayangnya Rahman, begitulah sayangnya rahim menjaga anak 9 bulan 10 hari baru dia keluar ke atas dunia. Maka anak yang lahir tadi kedinginan, maka menghangatkan badan yang dingin dikasih minum teh manis. Itu maka Ustaz Somad dikasih teh. Jangan kedinginan. Tapi anak bayi tak bisa dikasih teh. Tak mungkin anak kecil kasih bandrek. Bagaimana supaya badannya hangat? Dikasih cairan manisan, yaitu kurma. Lalu kurma itu dikunyah. Datanglah perempuan namanya Asma. Asma ini anak Abu Bakar, saudara kandung Aisyah. Punya suami namanya Zubair bin Awam. Siapa nama suaminya? Zubair ibnul Awam. Zubair ibn al-Awwam menikah dengan Asma, lahir anak laki-laki namanya Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam. Anak pertama yang lahir di Madinah setelah Nabi sampai ke kota Madinah. Datang Asma, dibawanya anak kecilnya ini, dihadapkannya ke Nabi untuk mengambil barokah. Ya Rasulullah, doakan anakku ini. Diambil Nabi kurma, dikunyah-kunyah Nabi, dimasukkan Nabi kunyahan kurma itu ke mulut Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam. Memasukkan kurma ke mulut anak, namanya tahnik. Apa namanya? Tahnik, bukan teknik. Pakai H kecil, tahnik. Kalian dulu ada dikasih kurma? Mana ingat? Kalau tak ada kurma, madu. Mana tahu, ada anak kecil pernah saya tengok dikasih madu. Oleskan madu. Sekarang takut orang ngasih madu pakai jari. Dikasih madu, COVID masuk. Insya Allah cuci tangan, hand sanitizer, protokol kesehatan, sehat. Kasih nama yang baik, cukurkan rambut, potongkan kambing, tahnik kurma. Lalu kemudian anak ini pun dibesarkan. Muru auladakum bisolah, suruh dia sholat. Wahum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun. 7 tahun dia sholat. Kalau 7 tahun dia sholat, berarti sebelum 7 tahun sudah menghafal bacaan-bacaan sholat. Allahu Akbar kabira, wajhtu wajhiya, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya, Al-Fatihah, surat-surat pendek, tasbih tahmid, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, at-tahiyatul mubarakatuh. Maka menghafal surat-surat pendek. Inilah sekarang kalian sedang menghafal surat-surat pendek. Maka tadi saya tanya Ustaz, Ustaz ini anak-anak ini sekolahnya di mana? Di sini Ustaz. Sekolah apa? Sanawiyah. Tapi badannya masih kecil, kecil-kecil udah sanawiyah. Ternyata nasi itu tak jadi daging, jadi hafalan. Kalian tidak ketinggalan sekolah formal. Ada orang cuma ngapal Quran tapi tak punya ijazah formal. Nanti kami sudah hafal Quran mau jadi apa? Kalian punya ijazah formal sanawiyah, habis sanawiyah nanti aliyah, habis itu kuliah insyaallah. Amin. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Ustaz Somad ceramah ke sana. Ada salah satu fakultas namanya Fakultas Kedokteran. Di Fakultas Kedokteran menyediakan beasiswa full gratis. Sekolahnya gratis, dapat pula duit lagi beasiswa. Syaratnya hafal Quran 30 juz. Dan ternyata yang paling banyak mendapatkan beasiswa di Fakultas Kedokteran itu adalah para penghafal Quran. Jadi sekarang banyak orang berpikir, nanti kalau hafal Quran mau jadi apa Pak Ustaz? Emangnya kalau anak saya hafal Quran nanti mau makan apa Pak Ustaz? Ini orang yang sedikit-sedikit pikirannya makan, sedikit-sedikit pikirannya makan, mungkin otaknya dekat dengan lambung. Otak udang. Kan jauh otak kita dari lambung. Otak dibuat di atas. Biar supaya jangan terlalu memikirkan lambung. Tapi lambung ini perlu dipikirkan. Tapi jangan sampai dekat otaknya sama lambung. Dua kemungkinan. Otaknya turun ke lambung atau lambungnya naik ke otak. Sengaja dibuat Allah jauh. Kita makan. Tapi jangan terlalu memikirkan makan. Sekarang manusia ini aneh. Terlalu memikirkan makan sampai tak sempat makan. Pergi kerja pagi sampai siang, rapat, menerima tamu, tugas. Naik asam lambung, pergi ke dokter. Kenapa bapak naik asam lambung? Aku pun tak tahu dokter, karena tak makan. Sibuk mencari makan sampai tak sempat. Aneh manusia. Ustaz udah makan? Oh, udah. Karena udah makan, lama kekuat ceramah. Kalau tak makan tadi mungkin slow. Anak-anak sekalian, apa kabar kalian? Kenapa macam tak makan Ustaz itu? Jadi pendidikan ini, ada masanya nanti kita tak bisa menghafal lagi. Kapan itu? Sekarang ya. Saya ini tak bisa menghafal lagi. Jangankan mau menghafal ayat Quran, jangankan mau menghafal hadis, menghafal nama orang pun kadang payah. Nampak mukanya tak ingat namanya. Kadang sedang sholat tuh hilang hafalan. Manusia, afatul insan an-nisyan, penyakit manusia ini nisyan. Apa arti nisyan? Lupa. Masumial insanu bi insanin illa linisyani. Manusia ini disebut manusia karena lupa. Maka diulang-ulang betul hafal. Mudah-mudahan kalian menghafal Quran 30 juz. Siapa yang paling banyak hafalannya di antara anak-anakku ini semua? Mana? Berapa juz? Masya Allah, 13 juz. Kita doakan Bu, 13 juz bertambah 15, 25, 30 juz. 13 juz, masih kecil dia. 13 juz di kepala. Ustaz Abdul Somad sudah tua, juz 30 pun hilang-hilang timbul. Mudah-mudahan anak kita menjadi penghafal Quran. Anak saya SD Al-Quran, dia menghafal Quran. Keponakan saya masukkan ke pesantren di Bogor, pesantren tahfiz Quran. Saya bilang, aku tak mau kau jadi yang lain, tamat sekolah mesti ngapal Quran. Setelah itu terserah mau kemana. Mau jadi arsitek, masuk ITB. Mau jadi dokter, Fakultas Kedokteran. Mau jadi pengacara, masuk Fakultas Hukum. Mau jadi apapun, tak kupaksa kau mesti ke Mesir macam aku. Kalau mau ke Mesir, silakan. Tak mau ke Mesir, jangan paksa. Karena punya orang punya cita masing-masing. Kalian punya cita masing-masing. Kalau kami nanti mau jadi tentara, Pak Ustaz, apa lulus kami? Oh iya, tes. Minta bantu sama tentara. Gubernur Sumatera Utara, Pak Edi Rahmayadi. Ini ada anak tahfiz Quran, hafal 30 juz. Tentu mereka senang. Bersih, tak pakai narkoba, tak pacaran, tak kena virus HIV/AIDS, tidak LGBT, sehat zahir dan batin, rela memperjuangkan negara ini dengan nyawanya untuk menegakkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau mau menengok bagaimana Sumatera Utara tahun 2040, sekarang 2021. Kalau mau menengok Sumatera Utara tahun 2040, jangan tengok Abdul Somad, tapi tengoklah mereka. Karena kita ini masa lalu. 2040 umur saya sudah 63 tahun. Mati. Itu kalau dihitung kalender Januari, Februari. Kalau dihitung Muharram, Safar, sudah 66 tahun. Lewat umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa depan Sumatera Utara ada di tangan kalian. Kalau kalian sekarang rajin sholat berjamaah, menghafal Quran, menjaga diri dari dosa, maka insya Allah kalian belajar yang serius. Karena sampai masanya nanti semangat ada, tapi otak sudah tak kuat lagi untuk mengingat-ingat. Lan tarji'al ayyamul lati madat, masa yang lalu tak bisa diulang kembali. Jangankan yang semalam, jangankan yang pagi tadi, semenit yang lalu tak bisa kita ulang lagi. Maka jangan pernah ada waktu ini kosong, isi terus. Memangnya Ustaz waktunya berisi terus ya? Tadi malam di Masjid Aceh sepakat. Habis pulang jumpa tamu-tamu. Habis itu tidur istirahat sebentar. Habis itu bangun mandi sholat tahajud. Habis itu pergi ke masjid kediaman gubernur, pengajian. Habis itu sarapan pagi, jumpa pula dengan tamu-tamu. Setelah itu datang kemari, berjumpa dengan anak-anak pemimpin masa depan penghafal Quran. Habis dari sini nanti ke airport. Setelah itu ke Pekanbaru. Teruslah berkegiatan. Kapan kita istirahat? Istirahatnya nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini makhluk yang paling sempurna, paling cantik, paling ganteng, paling bagus. Tapi kalau kita tidak beramal, maka kita balik ke paling rendah. Summaradadnahu asfala safin. Tak apa-apa, nanti jadi pasang untuk bahan foto aja. Yang tadi udah direkam di awal. Nanti waktu diupload pasti orang komen. Awas kepala Pak Ustaz. Justru itu kita ingat. Saya selama di Medan ini udah berapa kali ceramah, banyak tempat tak ingat, tapi tempat ini pasti saya ingat. Kenapa? Pas yang jatuh itu. Ada kenangannya, ada khasnya. Ustaz ingat tak waktu ceramah di masjid kami? Tak ingat. Itu yang waktu Ustaz ceramah jatuh balehonya. Ayah, betul-betul. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kau benci sesuatu, tapi ada kebaikan di dalamnya. Asa antakrahu syai'an, boleh jadi kau tak suka, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Tapi di balik itu dijadikan Allah satu kebaikan yang luar biasa. Andai tiang ini retak, tak ada retaknya, jangan tengok. Andai tiang ini retak, panggil tukang, robohkan, ganti tiang baru. Bisa apa tak bisa? Bisa. Andai atap ini bocor, panggil tukang, ganti atap baru. Bisa apa tak bisa? Andai ada anak satu manusia rusak otaknya, error hatinya, bisa tak kita panggil tukang, kita musnahkan aja dia? Bisa? Tak bisa. Karena manusia bukan tiang. Manusia kalau sudah salah didik dari kecil, hancur. Apa kata pepatah orang Melayu? Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Kalau dari kecil dibiasakan pakai baju putih, pakai sorban. Kenapa kalian dibiasakan baju putih? Ikut Nabi. Betul. Tapi kenapa dibiasakan baju putih? Supaya kalau kotor cepat nampak, cepat dibersihkan. Itu maka saya pakai baju putih. Kalau pakai baju hitam, 3 hari kita pakai, tak tahu orang kotor. Tapi begitu dekat kawan, pingsan dia langsung. Yang pakai baju hitamnya pula tersinggung. Kenapa kalian pakai sorban? Mengikut Nabi dibiasakan. Kenapa pakai imamah di kepala? Mengikut Nabi. Kenapa sorbannya warna hijau? Karena Nabi suka warna hijau. Penghuni surga itu bajunya min sundusin khudrin wa istabrak, terbuat dari sutra berwarna khudr, hijau. Akhdar, hijau. Khudrin, hijau. Khidir, hijau. Nabi Khidir disebut Nabi Hijau. Karena kalau dipijaknya rumput yang kering, langsung jadi hijau. Makanya disebutnya hijau. Kata Imam Ghazali, kalau mata kita mau awet, tahan dia, maka sering-sering menengok warna hijau. Maka sorban warna hijau, tiang warna hijau, kubah Nabi warna hijau, karpet di Taman Raudhah warna hijau. Kesukaan Nabi SAW. Tanam-tanaman, daun-daun itu dibuat Allah hijau supaya keserasian dengan mata. Orang kalau mau operasi masuk ke dalam tempat operasi, bajunya warna hijau. Supaya apa? Karena mata dokter itu menengok merah. Kalau dia habis menengok merah, matanya itu tak jelas, tak terang, kabur. Supaya dia kecas lagi, tengoknya warna hijau. Tengok baju warna hijau, tengok darah, tajam. Kalau tidak salah jahit dia. Selesai jahit, rupanya yang dijahit spray, bukan orang operasi. Salah pandang, salah tengok. Semua yang dilakukan ini adalah mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau hafal Quran dia tak pikun. Saya sudah banyak jumpa penghafal Quran tak pikun. Dulu waktu saya seumur kalian nih sanawiyah. Saya sanawiyah di Jalan Sisinga Mangaraja, di depan kantor kehutanan Simpang Marendal, Muallimin Unifa, Universitas Al-Wasliyah. Situ saya sekolah. Tinggal di Sungai Kambing. Bolak-balik dari Sungai Kambing dari ujung ke ujung seumur-umur kalian, tahun 1990 sampai tahun 1993, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Pagi sekolah, petang mengaji ke Sungai Deli, berjumpa dengan Syekh Azra'i Abdul Rauf. Waktu itu umurnya 70 tahun, tua, duduk di kursi mata terpejam. Kita baca Quran situ, tapi kalau salah terbangun dia, salah itu tak pikun. Otak aja berpikir. Otaknya dipakai. Banyak orang punya otak tapi tak pernah dipakai. Ada lomba otak internasional. Otak, otak, otak. Otak yang paling murah otak dari Jerman karena dipakai. Otak nomor 2 dari Jepang. Sudah lusuh udah, sudah dipakai. Usit, sudah dipakai. Ada satu otak paling mahal karena tak pernah dipakai. Entah ada saya sebut dari mana. Jadi otak kalian ini dipakai. Sebelum sholat subuh otak sudah dipakai. Kenapa? Karena santri tahfiz Quran wajib bangun jam 4, mandi, fresh, mengulang hafalan. Begitu bangun jam 4 langsung murajaah, ngulang hafalan di dalam sholat tahajud, diulang hafalan. Setelah itu kemudian setengah jam menjelang azan subuh duduk berzikir, baru kemudian sholat subuh. Habis sholat subuh murajaah lagi, ngulang hafalan. Setelah itu baru kemudian sarapan. Habis itu siap-siap masuk kelas. Jam 10 istirahat, masuk lagi keluar zuhur. Habis zuhur makan siang, mengulang hafalan lagi murajaah. Habis itu sholat asar. Habis asar baru olahraga, main bola, main tenis, segala macam. Setelah itu kemudian sholat maghrib. Habis maghrib mengulang hafalan sampai isya. Habis itu makan malam. Habis isya mengulang hafalan lagi. Baru kemudian ulang hafalan sampai jam 10. 9, 10 baru tidur. Berkualitas umur kalian. Makanya yang paling baik itu adalah orang yang mantola umruhu, panjang umurnya, wahasuna amaluhu, dan baik amalnya. Ada orang umurnya mungkin macam umur kalian lah, 13, 14, 15, tapi hafal 13 juz, hafal 10 juz, maka dipicu terus. Ada namanya the golden Age. Apa arti golden? Emas. Age, A-G-E. Age, umur. The golden age, umur emas. Usia emas. Dimaksud dengan usia emas, usia mudah untuk mengingat dan menghafal. Sampai masanya nanti tak bisa menghafal. Ada negara-negara yang dijajah oleh Uni Soviet. Tahu Uni Soviet? Siapa nama presiden Uni Soviet sekarang? Vladimir Putin. Dulu Uni Soviet, pecah Uni Soviet, sekarang menjadi Rusia. Presiden Soviet terakhir setelah Gorbachev, yaitu Boris Yeltsin, pecah. Negara Islam dijajahnya. Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Kirgistan, Afghanistan. Pokoknya yang tan-tan-tan menunjuk. Istan itu artinya tanah. Afghanistan, tanah Afgan. Kazakhstan, tanah Kazak. Uzbekistan, tanah Uzbek. Medanistan, tanah Medan. Dijajah oleh Uni Soviet. Tidak boleh baca Quran. Tapi begitu Uni Soviet bubar, banyak penghafal Quran. Heran, bagaimana mereka menghafal Quran? Padahal ini komunis. Komunis ateis, anti Tuhan. Tak boleh sholat, tak boleh baca Quran. Kok bisa setelah negara ini bubar, banyak penghafal Quran? Rupanya mereka menghafal Quran, digali lantai kamar itu malam-malam. Malam-malam diambil pasirnya, dibuang keluar, diambil pasirnya, dibuang keluar. Ditutup pakai papan, ditutup pakai karpet. Anak-anak menghafal Quran di dalam lantai yang gelap. Menghafal Quran tidak menengok Quran. Kalian kalau menghafal Quran, Qurannya ditengok atau tak ditengok? Ditengok. Mereka menghafal Quran tidak menengok Quran. Bagaimana menghafal Quran tak nengok Quran? Pakai metode talqin. Metode talqin itu guru membaca, murid mengikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Akhirnya mereka hafal Qur'an tapi tak pernah menengok Qur'an. Kisah ini diceritakan seorang pakar mukjizat Al-Qur'an tahun 1999 datang ke Kairo Mesir. Kami mahasiswa dikumpulkan untuk menceritakan jaminan Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menjaga, kata Allah. Andai terbakar semua Quran-Quran yang ada di rak itu. Kebakaran dunia ini dibakar semua Quran. Apakah hilang Al-Quran? Tidak. Masih ada Quran 13 juz. Di mana? Di sini. Di kepala 13 juz. Tak hilang oleh. Ada orang naik sepeda motor, tidak pakai helm, menabrak tembok, jatuh. Hilang semuanya. Rumahnya dia lupa, namanya dia lupa, bininya dia lupa, anaknya dia lupa, alamatnya lupa. Pas ditanya, siapa nama kau? Tak ingat. Tapi ada satu yang tak hilang. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran tetap ada. Allah menjamin. Inna kami, nahnu kami, nazalna kami menurunkan. Wa inna kami lahu menjaga Quran. Lahafizun. Lima kali Allah mengulang. Nahnu nazzalna. Inna nahnu nazzalna dzikra. Wa inna lahu lahafizun. Kami itu banyak atau satu? Banyak. Kami. Saya, Pak Kadispora, Ustaz Kembang. Kami. Inna kami. Allah itu banyak apa satu? Satu. Qul huwallahu Ahad. Kenapa dalam ayat itu dikatakan inna kami, padahal Allah? Nanti ditanya orang, berapa Tuhan kalian? Satu. Qul huwallahu ahad. Allah tunggal, esa, tak berbilang. Kalau memang Tuhan kalian satu, kenapa dalam ayat itu dikatakannya kami? Allah mengatakan, aku dan para penghafal Quran menjaga Quran. Kira-kira senang tak kalau kalian dibuat satu rombongan dengan gubernur? Senang. Senang tak kalau satu rombongan dengan Pak Camat? Senang. Ini kalian bukan satu rombongan dengan gubernur, bukan satu rombongan dengan presiden, satu rombongan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena sama-sama menjaga Al-Qur'an. Kalau satu orang baca Quran, hafal Quran 30 juz, supaya tak hilang dari kepalanya, dia mesti mengulang satu hari dua juz. Satu hari dua juz diulang, satu hari dua juz. Minimal itu satu hari dua juz. Kalau satu hari diulang dua juz, berarti satu bulan dia khatam dua kali. 30 juz kali dua, 60 juz, dua kali khatam. Berarti satu tahun dia khatam 24 kali. Bayangkan senangnya emak kalian, senangnya ayah kalian. Kalau dia masih hidup, turun rahmat. Kalau dia sudah meninggal dunia, lapang kuburnya, alam barzahnya. Maka saya tak banyak cita-cita saya. Cita-cita saya cuma ingin anak keponakan saya hafal Quran. Oh, Ustaz kan cuma ngomong aja, cuma ceramah aja. Aku tak bisa menghafal lagi karena keterbatasan umur dan waktu. Tapi saya berikan peluang. Di tempat saya tinggal, anak-anak menghafal Quran khusus perempuan. Seumur kalian juga, tamat SD, menghafal Quran. Adapun yang laki-laki, jaraknya dibuat jauh. Lebih kurang 20 km. Laki-laki di sana, namanya Nurul Azhar. Yang perempuan di dekat tempat saya, namanya Sekolah Tahfiz Quran Az-Zahra. Anak-anak mesti menghafal Quran. 3 tahun mesti hafal Quran. SMP. Nanti masuk SMA kelas 1, dia mulai baca kitab kuning, Nahwu Sharaf. Setelah itu masuk dia kelas 4, dia belajar fikih, akidah, lalu kemudian kitab-kitab pendukung lain. Sehingga 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, terserah mau sanawiyah, aliyah, tak apa-apa. Sehingga dalam 6 tahun itu di kepalanya sudah ada Quran, di kepalanya ada akidah, di kepalanya ada fikih. Dia mesti tahu akidah, karena kalau tidak nanti dia sesat, karena dia tak mengenal Allah. Belajar akidah sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmun, ayat, sama' basar kalam. Dia mesti paham fikih, karena ada fikih salat, fikih zakat, fikih puasa, fikih toharah. Dia mesti tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat muakkad. Dan dia mesti paham tentang ilmu umum. Paling tidak ilmu umum 5. Fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris, matematika. Karena kalau tidak nanti dia kehilangan dunia. Kita tidak disuruh untuk akhirat saja. Hidup ini diciptakan Allah bukan untuk akhirat, untuk memakmurkan dunia. Makanya doa kita diajarkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Akan datang ada di antara kalian ini yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi kepala dinas macam Pak Kadispora, ada yang jadi PNS, ada yang buka tahfiz Quran lagi, ada yang jadi ustaz. Jadi apapun kalian, kalian mesti menolong agama Allah. Itu pesan Ustaz Abdul Somad. Tadi Ustaz jumpa dengan hakim. Hakim itu hebat apa tak hebat? Hebat. Hakim itu modalnya martil aja. Selesai. Tukang pun pakai martil juga Pak Ustaz. Lain. Bukan mengecilkan tukang. Hakim segala keputusan. Tapi ini hakimnya beda. Saya punya sekolah tahfiz Quran gratis di kampung Pak Ustaz. Nih. Kalian pun nanti juga begitu. Jadi hakim kalian, kalian tetap punya rumah Quran. Jadi kapolda kalian, polisi, tetap punya rumah Quran. Mau janji dengan Ustaz? Tak pula mau dia berjanji. Mau janji sama Ustaz? Janji. Insya Allah. Jadi apapun kalian nanti, memangnya kalau kami buat rumah Quran, anak-anak ngapal Quran, Ustaz dapat apa? Aku tak dapat apa-apa, tak ada kepentingan. Yang dapat cuma satu, dapat amal jariyah. Mengalir dia ke kubur Abdul Somad. Lapang kubur, terang pandangan, karena kubur hanya sejengkal mata menengok. Tapi kalau penghafal Quran mengirimkan bacaan Quran, mengirimkan doa, Allahumma fillah warhamhu wa'afihi wa'fanhu, maka itulah yang diinginkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang memuliakan Al-Quran. Habis. Satu tahun ada berapa malam? 360 malam. Tapi ada satu malam yang istimewa. Siapa yang beramal pada malam itu, maka dia sama dengan beramal khairum min alfi syahri. Malam apa itu? Malam Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar itu mulia? Karena pada malam Lailatul Qadar diturunkan Al-Qur'an. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Jumadil Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 12 bulan. Cuman satu bulan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Bulan apa? Kenapa bulan Ramadan dimuliakan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Ramadan mulia karena Quran turun di situ. Malam Lailatul Qadar mulia karena Quran turun di situ. Kenapa Ustaz Somad datang kemarin? Karena ingin berjumpa dengan penghafal Quran. Muliakan saja Quran, kalian akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak gua di Medan, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Papua. Banyak gua. Tahu gua? Lubang dalam batu. Gua. Banyak gua di Indonesia. Tapi ada satu gua yang didatangi orang naik pesawat, 50 juta tiketnya. Karantina, ditusuk hidung PCR. Lomba-lomba untuk ke sana untuk menengok gua itu. Kenapa? Karena disitulah turun inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dalam ayat lain, inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Dalam ayat lain, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Ini kertas. Kertas tak bernilai, tak ada apa-apanya. Tapi begitu dituliskan di kertas ini, alhamdulillahi rabbil alamin, tak boleh dia dijatuhkan di lantai, tak boleh dia dipegang oleh orang yang tak berwudu. Makanya kalau menulis surat undangan pernikahan, jangan tulis ayat di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum azwajan. Tak boleh. Kenapa? Karena kalau ditulis nanti dicampakkan orang, dibuang, dijadikan sebagai sampul belacan, dibuat sebagai sampul trompet untuk malam tahun baru, menghinakan Islam. Kertas yang hina, namanya kertas, bisa jadi hina, menjadi tisu untuk cebok, menjadi tisu buang ingus. Tapi kertas menjadi mulia. Kenapa? Karena ada Al-Quran di situ. Kepala kalian ini menjadi mulia karena diisi dengan itulah yang dapat disampaikan Abdul Somad pada kesempatan. Di akhir majlis ini mari kita sama berdoa kepada Allah supaya turun rahmat dengan kemuliaan Al-Quran. Hah? Oh gitu. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.